بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la atwa wala tiyarata wala hamata wala safara akhrajahu, tidak ada adwa, tiarah, hamah maupun safar. Akan datang makna masing-masing lafaz tersebut di dalam syarah. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Zada Muslimun wala naw'a wala ghula. Lima Muslim rahimahullah menambah tidak ada naw' dan tidak ada pula ghul. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan لا عدوى العدوى اسم من الإعداء. عدوى adalah kata benda dari الإعداء. وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره, yaitu menularnya penyakit dari penderitanya kepada orang lain. Berarti adwa penularan penyakit. والمنفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن العلة تسري بطبعها لا بقدر الله. Dan penularan penyakit yang ditiadakan adalah yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah, yaitu bahwasanya penyakit menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa takdir Allah azza wa jalla. Wala tiyarata, at-tiyaratu hiya at-tasha'umu bit-tuyuri wal asma'i wal alfadhi wal biqa'i wal ashkhasi. At-tiyarah yaitu anggapan sial terhadap burung-burung, nama-nama, lafaz-lafaz, tempat-tempat dan orang-orang. Wala yahtamilu an takuna nafiyatan aw nahiyatan wan nafyu ablagu. Dan la mengandung kemungkinan merupakan peniadaan atau larangan, dan peniadaan lebih mengena. Walahamata, alhamatu bitakhfifil mimi, alhamah dengan tidak mentasdid mimnya. Albumatu, burung hantu. Kanu yatasya'amuna biha, dahulu mereka orang-orang jahiliyah menganggap sial dengannya. Faja'al hadithu binafi dhalika wa ittalihi, maka datanglah hadis ini meniadakannya dan menggugurkannya, yaitu menggugurkan anggapan sial terhadap burung hantu. Dengan demikian, kalimat walaha mata ini hakikatnya masuk ke dalam kalimat wala tiyarata. Wala safara, qila al-muradu bihi حَيَّةٌ تَكُونُ فِي الْبَطْنِ تُصِيبُ الْمَاشِيَةَ وَالنَّاسَ. Dikatakan yang diinginkan dengannya adalah ular yang ada di dalam perut yang menimpa hewan ternak maupun manusia. يَزْعُمُونَ أَنَّهَا أَشَدُّ عَدْوًا مِنَ الْجَرَبِ. Mereka menyangka bahwasanya ular tersebut atau penyakit tersebut lebih mudah menular daripada penyakit kudis. فَجَاءَ الْحَدِيثُ بِنَفِي هَذَا الزَّعْمِ. Maka datanglah hadis ini meniadakan sangkaan ini. Apabila safar yang dimaksud adalah makna ini, berarti dia masuk ke dalam kalimat la adwa. وَقِيلَ الْمُرَادُ. Dan dikatakan yang diinginkan dengannya adalah syahru safar, bulan safar. كانوا يتشاءمون به. Dahulu mereka menganggap sial bulan Safar. فجاء الحديث بإطال ذلك. Maka datanglah hadis ini menggugurkan anggapan tersebut. Berdasarkan makna Safar yang kedua ini, berarti dia masuk ke dalam kalimat wala tiyarata. Wala naw'a, sayati bayanu dhalika fi babihi insya'allahu. Akan datang penjelasannya di dalam babnya insya'allah. Wala ghula, al-ghulu jinsun minal jinni wa syayatini. Al-ghul, jenis, satu jenis dari kalangan jin dan para syaitan. Yaz'umuna annaha tudilluhum anit tariqi wa tuhlikuhum. Mereka menyangka bahwasanya ghul ini menyesatkan mereka dari jalan dan membinasakan mereka. Faja'al hadithu bi'ittali dhalika. Maka datanglah hadis ini menggugurkan anggapan tersebut. Wabayanu annaha la tastati'u an tudilla ahadan au tuhlikahu. Dan hadis ini mendatangkan penjelasan bahwasanya ghul tersebut tidak mampu menyesatkan siapapun ataupun membinasakannya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadis, makna secara global hadis ini, yanfi sallallahu alaihi wasallam ma kanat ta'taqiduhu al-jahiliyyatu min i'tiqadatin batilatin. Rasul alaihi salatu wassalam meniadakan perkara-perkara yang dahulu diyakini oleh orang-orang jahiliyah berupa keyakinan-keyakinan yang batil. Minat tasha'umi bittuyuri wa ba'dis syuhuri wan nujumi wa ba'dil jinni was syayatini. Berupa anggapan sial terhadap burung-burung sebagian bulan, bintang-bintang dan sebagian jin maupun syaitan. Fayatawakka'una al-halaka wad-darara minha. Sehingga mereka mengkhawatirkan kebinasaan dan kemadaratan karena perkara-perkara tersebut. Kama kanu ya'taqiduna saryanal amradi min mahallil isabati ila ghairiha bi anfusiha. Sebagaimana dahulu mereka meyakini penularan penyakit-penyakit dari penderita kepada orang lain dengan sendirinya. Fayaruddu sallallahu alaihi wasallam kulla hadhihi al-khurafati. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menolak masing-masing mitos ini. Wa yaghrisu makanaha at-tawakkul 'ala Allah wa 'aqidat at-tauhid al-khalis. Dan beliau menanam di tempatnya tawakal kepada Allah dan akidah tauhid yang murni. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, annahu yadullu ala ibtalit tiyarati, bahwasanya hadith tersebut menunjukkan digugurkannya tiarah. Wa annaha i'tiqadun jahiliyun, dan bahwasanya tiarah merupakan keyakinan jahiliyah. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini, al-ula yang pertama, ibtalut tiarati, digugurkannya tiarah. Athaniyatu ibtalu i'tiqadil jahiliyati annal amrada tu'di bitabi'atiha la bitakdirillahi ta'ala. Digugurkannya keyakinan jahiliyah, bahwasanya penyakit-penyakit menular dengan sendirinya, bukan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thalithatu yang ketiga, ibtalu tasha'umi bilhamati wa syahri safara. Digugurkannya anggapan sial dengan burung hantu dan bulan safar. Al-rabi'atu yang keempat, ibtalu i'tiqadi ta'thiril anwa'i. Digugurkannya keyakinan akan pengaruh bintang-bintang, akan datang dalam babnya insyaAllah. Al-ghamisatu yang kelima, ibtalu i'tiqadil jahiliyati fil ghilani. Digugurkannya keyakinan orang-orang jahiliyah tentang ghul. Sadisatu yang keenam, wujubut tawakkuli ala Allahi wal i'timadi alaihi. Wajibnya tawakkal kepada Allah dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Sabi'atu yang ketujuh, anna min tahqiqit tawhidi al-hadhar min al-wasailil mufdiyati ila syirki. Bahwasanya termasuk di antara perrealisasian tauhid adalah mewaspadai perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Al-thaminatu faedah yang kedelapan, ibtalu ma yaf'aluhu ba'dun nasi minat tasha'umi bil alwani kal aswadi wal ahmari wa ba'dil arqami wal asma'i wal askhasi wa dhawil ahati. Menggugurkan apa yang dilakukan oleh sebagian orang berupa anggapan sial dengan warna-warna seperti hitam dan merah, atau anggapan sial dengan sebagian angka, nama maupun orang-orang, dan orang-orang yang sakit. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta استغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا